Dan insya Allah pada malam ini kita akan menyebutkan dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang akan menjelaskan tentang makna bab ini insya Allah. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an Qutailah radhiyallahu anha anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusrikun taqulun masyaallah wasita wa taqulun wal ka'bati wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil ka'bah wa ayyakulu masyaallah summa syi'ta rawahu an-nasai wa sahahahu. Berkata pengarang kitab Kitabut Tauhid yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan dari Qutailah ini seorang sahabiyah disebutkan dalam Kitab Fathul Majid dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Wahab Ibnu Abdul Wahab rahimahullah an Qutailah al-Musannah al-Musakhkharah yaitu Qutailah. Bintu Saifi al-Ansari yaitu Qutailah bintu Saifi Al-Ansariyah Sahabiyah Al-Muhajirah. Beliau seorang wanita sahabat. Sahabat wanita dan muhajirah, seorang yang berhijrah. Lah hadis fi Sunanin Nasa'i. Dan beliau termasuk sahabiyah yang memiliki hadis dan disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Wahwa al-madkur fil bab, yaitu hadis yang disebutkan dalam bab ini. Warawahu anha Abdullah bin Yasar al-Ju'fi. Dan yang meriwayatkan hadis ini dari Qutailah adalah Abdullah bin Yasar al-Ju'fi. Anna Yahudiyan, bahwasannya Yahudi ini adalah suatu bangsa dan ini termasuk dari kalangan Ahlul Kitab. Maka Ahlul Kitab, Yahudi termasuk dari Ahlul Kitab, maka yang dimaksud Yahudi adalah mereka yang menisbatkan diri kepada syariat Nabi Musa. Ya ini kalau Yahudi dinisbatkan kepada Ahlul Kitab adalah mereka-mereka yang intisab dengan Nabi Musa, menisbatkan diri kepada pengikut Nabi Musa. Maka kitabnya adalah kitab Taurat. Adapun yang menisbatkan diri kepada Nabi Isa dikenal dengan Nasara. Yang dikenal kitabnya adalah kitab Injil. Adapun nama Yahudi sebagian ulama menyebutkan nama Yahudi diambil dari firman Allah Ta'ala inna hudna ilaik yang artinya roja'na ilaik. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya nama Yahudi diambil dari kakek mereka itu Yahuda. Adapun Yahuda ini anak dari Nabiullah Ya'qub. Dan mereka juga dikenal dengan Bani Israel. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang Bani Israel. Itu yang dimaksud adalah Yahudi. Yaitu dinisbatkan kepada keturunan Israel. Israel ini adalah lakab untuk Nabi Ya'qub. Nama Israel, yaitu kata Israel inilah bahasa Ibrani. Dari kata Isra dan Il. Kata Isra, ini bahasa Ibrani, kalau diartikan bahasa Arabnya adalah Sofi. Il, kalau diarabkannya itu adalah Allah. Maka Israel makna bahasa Arabnya adalah Sofiyullah itu Israel. Yaitu yang dipilih oleh Allah. Innallaha astafahu. Maka maknanya lah Al-Mustafa. Jadi Israel bahasa Arabnya itu maknanya Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah, atau Al-Mukhtar, yaitu Sofiyullah. Karena memang Nabi Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga Mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Yahudi diistilahkan dengan Bani Israel, maka ini tepat, karena memang keturunan dari Nabi Ya'qub. Karena dinisbatkan kepada anaknya Yakub yang namanya Yahuda. Akan tetapi apabila Yahudi diistilahkan dengan Israel. Nah ini sekarang. Ya. Yahudi diistilahkan dengan Israel. Atau dalam bahasa kita Israel. Maka ini sungguh tidak tepat. Baik dari sisi maknanya, karena mereka bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan Israel juga bukan suatu bangsa. Bukan bangsa Israel, bukan. Tapi nama yang Allah berikan kepada Nabi Yakub atau lakop yang Allah berikan kepada nabinya yaitu Nabi Yakub, Israel bahasa Ibrani. Maka sebagian ulama tidak membolehkan untuk orang-orang Yahudi dengan nama Israel. Karena memang mereka namanya bukan Israel. Atau dengan bahasa kita Israel. Ini. Dan tidak semestinya kita menyebut mereka dengan nama Israel atau Israel. Apalagi dalam konteks celaan. Dalam konteks marah. Hancurkan Israel umpamanya. Tidak mestinya. Hendaknya jangan dengan istilah Israel. Karena Israel lah dari Israel. Dan mereka enggak tepat dinamai dengan Israel. Tapi apabila dikatakan Bani Israel, iya, mereka lah keturunan dari Yahuda. Maka kadang-kadang dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis disebutkan Yahudi. Kadang-kadang disebut dengan istilah Bani Israel. Tidak ada dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis atau perkataan salaf, bahwasannya mereka diistilahkan dengan Israel, enggak ada. Yang ada paling Yahudi, seperti dalam hadis ini. Atau Bani Israel. Dalam hadis-hadis yang lain sebutkan, Nafal min Bani Israel. Kelompok dari Bani Israel. Maka hendaknya kita sebagai ahlu sunnah menyebutkan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, menyebutkan mereka lah dengan Yahudi atau Bani Israel, walaupun dalam konteks celaan. Karena disebutkan Bani Israel atau Yahudi dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kebanyakan dalam konteks celaan. Ini penting. Bahkan disebutkan Ahlul Kitab dalam Al-Quran yang mencakup Yahudi dan Nasara itu pun dalam konteks celaan. Maka bukan berarti kalau Al-Quran menyebutkan mereka sebagai Ahlul Kitab. Disebutkan dalam Al-Quran, Ya Bani Israel. Lalu pujian kepada mereka lah. Ini penting. Dipahami. Al-Quran menyebutkan mereka dengan nama Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab umpamanya. Atau Ya Bani Israel. Itu bukan dalam konteks pujian kepada mereka. bahkan dalam konteks celaan, karena mereka adalah ahlul kitab yang memiliki kitab At-Taurah, kitab Injil, yang semestinya mereka komitmen dengan kitab mereka, yaitu mengamalkan kitab mereka. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan kitab mereka. Maka Al-Quran yang menyebutkan mereka dengan istilah Ahlul Kitab atau Bani Israel atau Yahudi dalam konteks celaan, karena mereka meninggalkan kitab Allah, mereka menisbatkan dirinya kepada kitab Allah, kepada Nabi Allah, tapi tidak mengamalkannya. Di antara bentuk mereka tidak mengamalkan kitab Allah, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan dalam kitab mereka. Dan mereka mengetahuinya dengan benar, disebutkan sifat-sifatnya. Bahkan mereka mengenal Nabi yang akan datang sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Dalam Al-Quran sebutkan, mereka mengenal Nabi yang terakhir yang akan diutus, yang disebutkan dalam kitab mereka, disebutkan sifat-sifatnya, disebutkan namanya. Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan mereka pun sempat menunggu-nunggu datangnya Nabi yang terakhir. Di antara yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi banyak yang di Madinah, mereka menempati tempat di Khaybar, dijelaskan oleh ahli sejarah, karena orang Yahudi mengetahui dalam kitab mereka bahwasanya Nabi yang terakhir nanti akan hijrah ke negeri yang namanya Yasrib, yang di situ banyak korma, sehingga mereka pada pindah ke Yasrib menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Tapi memang hidayah dari Allah, walaupun mereka sudah menunggu bertahun-tahun, generasi kali generasi, bahkan mereka sering terucap di lisan mereka, didengar oleh orang-orang Madinah, kalau mereka berperang, mereka mengatakan, nanti kalau sudah datang Nabi yang terakhir, kami akan berperang dengan Nabi yang terakhir dan kami akan menang. Itu mereka ucapkan, didengar oleh orang-orang bangsa, orang-orang Madinah. Nah ini, jadi mereka sebenarnya sudah nunggu-nunggu datangnya Nabi yang terakhir. Nah ini, maka di antara sebab, ya sebenarnya hidayah dari Allah ya, ba'da taufikullah, orang-orang Madinah ketika haji ke Baitullah, lalu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, haji masih jahiliyah ini, belum masuk Islam, ke Makkah, temu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berdakwah dan menyampaikan pada mereka, mereka Nabi Muhammad menjelaskan sebagai beliau sebagai Nabi Allah yang diutus membawa risalah. Orang-orang Madinah yang waktu itu berangkat haji ingat perkataan orang Yahudi. Oh, ini yang dikatakan orang Yahudi akan ada Nabi terakhir. Ya, mereka lalu kami duluan masuk Islam. maka mereka masuk Islam. Maka dikenal dengan Baiatul Aqabah yang pertama. Tahun berikutnya tambahlah orang Madinah haji. Orang Yahudi enggak ada yang haji, maka enggak ketemu dengan Nabi yang terakhir. Baiat yang kedua, tahun yang berikutnya datang lagi orang Madinah, baiat yang kedua. Ini. Orang Yahudi masih nunggu di Madinah. Setelah sampai kepada mereka, telah diutusnya Nabi yang terakhir, yang mereka tunggu-tunggu. Ternyata yang mereka tunggu enggak sesuai dengan kehendak mereka. Akhirnya mereka tidak beriman dengan apa yang mereka tunggu bertahun-tahun. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak mereka. Yang diinginkan oleh mereka apa? Dari Bani Israel, ya ini nabinya. Sedangkan nabi yang terakhir diutus bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Walaupun sama ini, sama-sama sepupu. Sama-sama anaknya Nabi Ibrahim. Allahu musta'an. Ini bahayanya. 6. Asabiyah. 6. Fanatik suku. 6. Akhirnya diantara penghalang kebenaranlah karena asabiyah. Yang kedua, mereka kebenaran harus mengikuti kemauan mereka, keinginan mereka. Nah, ini yang salah. Ya, ini akan sebutkan nanti dalam ini. Kadang-kadang orang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya karena tidak sesuai dengan kemauannya. Ini penting. Ini dikatakan oleh ahlul hawa. Semestinya kemauan mengikuti kebenaran. Tapi disebabkan karena dia mendahulukan kemauannya, hawa nafsunya, sehingga menolak kebenaran. Maka disebutkan Yahudi dalam Al-Quran, ahlul kitab dipanggil ya ahlal kitab. Atau dipanggil ya Bani Israel. Ini bukan pujian untuk mereka. Sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka dari bangsa manapun, dari suku manapun yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Ma min ahadin yasma'u bi min hadhil ummah wala Yahudi wala Nasara atau wala Nasrani afan wala Yahudi wala Nasrani wala yu'minu bi illa dakhalan nar." Tidak ada dari seorang pun yang mendengar aku, kata Rasul, mendengar telah diutusnya Rasulullah SAW ini. Tidak ada seorang pun yang telah mendengar aku ini, kata Rasulullah SAW. Telah diutusnya Nabi Muhammad SAW dari umat ini. Dan juga Yahudi dan Nasara atau Nasrani yang tidak beriman kepadaku kecuali dia akan masuk neraka. Nah, ini Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Maka siapapun yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manapun, dari keturunan siapapun, maka dia bukan orang yang beriman. Dan dia akan masuk neraka. Maka orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam, beriman pada Nabi Musa alaihissalam, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, mengikuti kitab Nabi Musa Taurat, maka mereka orang yang beriman. Ini yaitu yang mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam, mengikuti kitab Nabi Musa, kitab Taurat, beriman pada Nabi Musa alaihissalam, yang dikejar-kejar oleh Fir'aun, mereka orang yang beriman. Tapi setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, lalu orang Yahudi mendustakan Nabi Isa alaihissalam, bahkan memusuhi Nabi Isa alaihissalam, bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka mereka bukan orang yang beriman. Bagaimana mungkin mereka dikatakan orang beriman, mereka memusuhi Nabi Allah Isa alaihissalam, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa, bagaimana katakan orang yang beriman? Lalu siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itulah mereka orang yang beriman, yang dikenal dengan Nasrani atau Nasar. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka beriman. Lalu mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengamalkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu kitab Injil. Maka mereka orang yang beriman. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin dikatakan orang yang beriman sedangkan mereka memusuhi Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengingkari kitab Al-Qur'an, kitab Allah. Bagaimana mungkin mereka orang yang beriman? Ini. Maka orang yang beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada kitab Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah mereka orang yang beriman. Maka ma min ahadin yasma'u bi, kata beliau, tidak ada seorang pun yang telah mendengar aku, min hadhil ummah, wala yahudi wala nasrani, la yu'minu bi illa dakhalan nar. Ini jadi disebutkannya Yahudi itu bukan dalam bentuk pujian, atau sebutkan dalam Al-Quran, Ahlul Kitab, dipanggil Ahlul Kitab, bukan dalam bentuk pujian. Atau sebutkan Bani Israel. Kita kembali kepada hadis ini. Anna Yahudiyan di sini. Atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya orang Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga ambil faedah. Orang Yahudi walaupun mereka tidak beriman, kepada Nabi Muhammad SAW, mereka datang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Tapi datang bukan dalam niat baik, biasanya bukan dalam niat baik. Karena mereka pada asalnya membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang tidak beriman dari Muhammad SAW adalah membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hadis ini akan disebutkan nanti. Anna Yahudiyan ya'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata Yahudi, innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian berbuat syirik. Ini kata orang Yahudi. Ini kepada Nabi Muhammad mengatakan kalian berbuat syirik. Karena kalian mengatakan Masya Allah wasi'ta. Maka kalian berbuat syirik karena apa? Karena kalian mengatakan Masya Allah wasi'ta. Watakulun. Dan karena kalian mengatakan wal ka'bah, demi ka'bah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Orang musyrik tahu syirik tuh. Ini. Orang Yahudi musyrik. Tahu juga tentang kesyirikan. Bahkan mengatakan kepada Muhammad kalian itu berbuat syirik. Karena kalian mengatakan Masya Allah wasi'ta. Tahu. Ini syahidnya. Bahwasanya perkataan Masya Allah wasi'ta adalah perkataan kesyirikan. Orang yang mengatakan Masya Allah wasita adalah dia berbuat syirik. Orang Yahudi tahu, coba. Berilmu. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Orang Yahudi tahu. Maka tidak mesti ilmu itu memberi manfaat kepada dirinya. Orang Yahudi tahu kesyirikan, tahu kalimah-kalimah yang mengandung syirik, tapi mereka juga terjatuh dalam syirik. Ini faedah penting. Jadi tidak mesti orang mengetahui lalu bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ada orang berkata, oh saya tahu itu sunnah, saya sudah tahu, tapi enggak ngamalkan. Apa manfaatnya tahu? Saya tahu itu. Saya tahu. Taklim salaf itu dalilnya kuat. Ya. Sekedar tahu lah ngapain kalau enggak mengikuti. Ini. Yahudi tahu kesyirikan. Apakah jadi terpuji? Ini juga diambil faedah bahwasanya ilmu tidak menjadikan pemiliknya terpuji sampai mengamalkannya. Sekedar tahu enggak menjadi terpuji. Apalagi sekedar mendapat nilai 99. Bukan pujian. Apabila tidak mengamalkannya. Apalagi nilainya karena nyontek. Bukan lagi terpuji, tercela. Atau yang dicontek boleh, sama-sama tercela. Itu kerjasama dalam kejahatan. Man hossana walaysa minna, kata Rasulullah SAW. Itu termasuk hoss. Dan musibah zaman sekarang ini. Belajar di pondok, belajarnya Quran sunnah, manhaj salaf, kalau ujian nyontek dan kerjasama dalam kebatilan. Musibah anak-anak sekarang ini. Maka orang tua jangan bangga dengan nilai. Karena boleh jadi itu nyontek. Saya ingatkan sekalian, karena ini memalukan. Belajarnya tauhid, belajarnya fikih, belajarnya hadis, akhlak. Enggak pernah masuk taklim, ikut ujian. Ternyata kerjasama dengan yang lainnya. Allah musta'an. Memprihatinkan. Paham Yahudi, paham syirik ini. Paham kesyirikan. Bahkan mengatakan dari Muhammad, antum tusyrikun. Enggak ada keutamaan bagi dia dengan mengetahui kesyirikan. Enggak ada keutamaan. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan ilmu ya ikhwan diamalkan, bukan sekedar dalam rapot, bukan sekedar dalam ijazah, apalagi karena ghos, curang. Saya ingatkan, karena bukan itu belajar di Pondok Ibnu Qayyim, bukan untuk kerjasama dalam kecurangan, dalam penipuan. Belajar untuk mendapatkan ilmu, memahami dengan benar, dan diamalkan itu tujuan. Maka akan tambah ilmu, tambah baik, tambah ilmu, tambah soleh, tambah ilmu, tambah rajin ibadah. Apabila tujuan belajar ilmu adalah untuk mengamalkannya, mengimani dan mengamalkannya. Bertambah ilmu, tambah kelihatan ibadahnya tambah baik, tambah ilmu, tambah kelihatan, tambah kesolehannya. Intabihu, saya ingatkan pada para thalabah dan orang tua juga mengingatkan anaknya, bukan malah bangga dengan nilainya, dengan statusnya, sedangkan itu habis nyontek dengan temannya. Walaikum billah. Musibah. Bukan di itu keutamaan ilmu, bukan di situ ya ikhwan. Sama sekali bukan di situ. Murni saja antum belajar murni dapat nilai mumtaz. Enggak diamalkan, apa keutamaannya? Murni sudah dari diri antum, bukan nyontek, bukan kerjasama dengan temannya, bukan lirik kanan, lirik kiri, nengok kanan, nengok kiri. Yahudi mengetahui kesyirikan dan menegur Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad nanti akan sebutkan di sini menerima. Coba di sini, ini perhatian. Wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memerintah para sahabatnya. Itu mereka para sahabatnya, idza aradu ayyahlifu, apabila mereka ingin bersumpah, ayyakul, hendaknya mereka mengucapkan wa rabbil ka'bah, demi robnya Ka'bah, bukan wal Ka'bah. Wa yakul, dan Rasul mengatakan pada memerintah mereka agar mengatakan masyaallah summa syi'ta. Rawahu Tirmidzi wa sahahu. Di sini Rasul tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Yahudi. Ya kan? Rasul menerima. Langsung mengatakan kepada para sahabat, tinggalkan perkataan wal Ka'bah, karena itu perkataan syirik. Kalau Yahudi orang baik ini, orang yang beriman, niatnya baik, dia berdakwah dapat pahala besar. Ya enggak? Ya enggak? Dia tahu kebenaran. Dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menerimanya. Sampaikan kepada sahabat. Keutamaan enggak itu? Keutamaan enggak? Keutamaan. Orang mengetahui kebenaran. Lalu menyampaikan kepada orang lain. Orang lain menerima. Kebenaran enggak? Keutamaan enggak? Keutamaan. Tapi kalau dirinya tidak mengamalkan. Nah ini yang pertama. Di mana keutamaannya? Bisa paham ini? Saya sampaikan. Orang Yahudi mengetahui kesyirikan. Dan orang ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menerimanya. Nah ini menerima. Ini asalnya sebetulnya orang yang mengetahui kebenaran lalu menyampaikan pada orang lain dan diterima itu keutamaan. Ya enggak? Asalnya itu. Tapi apabila orang mengetahui kebenaran, dia sendiri tidak mengamalkannya. Walaupun dia menyampaikan pada orang lain. Orang lain menerimanya. Bagi dia tidak ada keutamaan. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Apalagi dalam konteks Yahudi ini nyampaikan dalam konteks celaan. Kepada Nabi Muhammad, innakum tusyrikun. Nah ini dalam konteks celaan, bukan dakwah ini, bukan nasihat. Sesungguhnya kalian itu berbuat syirik loh, bahasa kitanya. Bahasa kitanya. Kalian itu berbuat syirik juga, kan gitu. Itu bahasa kitanya. Nah. Jadi bukan dakwah dia. Dia menyampaikan al-haq, tapi dalam konteks ingin mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini ya ikhwan. Terkadang ada orang mengetahui al-haq. Tapi tujuannya ingin menjatuhkan ahlul haq. Nah ini sekarang. Ada seorang mengetahui al-haq. Tapi tujuannya ingin menjatuhkan ahlul haq. Maka ini bukan sifatnya ahlul haq. Ini penting. Ya. Ini bukan sifatnya ahlul haq. Terkadang orang itu mengetahui sunnah. Tapi ingin menjatuhkan ahlus sunnah. Ini bukan sifatnya ahlus sunnah. Ya terkadang ahlus sunnah, ya namanya manusia, ada kekurangannya. Kadang-kadang terjatuh dalam menyelisih sunnah. Bisa enggak? Bisa. Ahlu tauhid. Orang yang berpegang dengan tauhid. Ya namanya manusia ada kekurangannya. Kadang-kadang terjatuh dalam yang menyelisih tauhid. Lalu ada ahlu syirik. Ahlu syirik. Mengetahui kesyirikan. Lalu digunakan untuk menjatuhkan ahlu tauhid. Ya ini. Ya. Kalian juga berbuat syirik, nah, gitu. Nah. Ini sifatnya bukan sifat ahlu tauhid. Ini penting. Maka hendaknya mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, mempelajari kebenaran hendaknya dengan niat yang benar. Ini penting ya ikhwan. Kita belajar tauhid, alhamdulillah dimudahkan untuk bisa belajar di mahad. Orang-orang tua antum memasukkan antum semua ke mahad. Di sini dipelajari Quran, Sunnah, Tauhid, Hadis, Fikih. Dengan pemahaman Salafus Salih insyaAllah, maka hendaknya dengan tujuan yang benar. Dengan tujuan yang benar. Sihatun niyah, sihatul qos. Ini penting. Untuk apa yang tujuan yang benar? Yaitu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Ini yang pertama. Agar menjadi orang yang bertauhid dengan benar. Agar menjadi orang yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar memahami agama Allah dengan benar. Dan niat yang benar adalah idharul haq, menampakkan al-haq. Ditampakkan al-haq. Ini niat yang benar. Dibela al-haq dengan terwujud dalam amalan kita. Bukan sekedar ungun, bukan sekedar untuk pintar berbicara. Bisa agar bisa berhujjah. Jangan. Itu bukan sifatnya adul haq. Karena sampai sekarang ini ada mereka-mereka dari kalangan Bani Israel atau Yahudi yang belajar Islam, tapi bukan untuk membela Islam. Mereka belajar Islam bukan ingin menjadi orang Muslim, tapi ingin mencari-cari kesalahannya. Nah, ini yang dikenal dengan namanya apa? Itu namanya apa? Dikenal dengan apa? Orientalis. Jangan heran mereka tekun belajar. Mereka mempunyai karangan kitab-kitab. Bahkan kadang-kadang hasilnya bermanfaat kaum muslimin. Karangan mereka. Manfaatnya adalah untuk kaum muslimin. Mereka mengkaji Islam, tapi bukan niat yang baik. Ingin mencari kesalahannya. Ingin cari-cari kesalahannya. Ingin menjatuhkan kaum muslimin, membantah kaum muslimin. Ini bukan sifatnya adul haq. Maka penting ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, talabul haq, maka harus diluruskan niatnya untuk membela al-haq, idharul haq, untuk membela alul haq, bukan untuk membantah alul haq. Nah, ini bukan untuk menjatuhkan alul haq, tapi untuk membela al-haq, kebenaran. Faedah hadis ini insyaAllah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.